بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali di bulan yang mulia ini kita masih tetap mengudara bersama radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Semoga amal ibadah kita dan seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dari puasa dan yang lainnya mendapatkan keridhaan dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, bersama dengan Dr. Zainal Arifin kita akan membahas firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna lillah, kul afala tattaqun. Artinya, mereka akan menjawab, milik Allah, katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas pada hari ini memiliki korelasi, hubungan dan munasabah dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bertanya melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya mempertanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arasy yang agung. Pertanyaan ini sekali lagi kita katakan bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah pasti, yaitu bahwa Allah lah pemiliknya. Pertanyaan ini lebih kepada penegasan bahwa Allah pemilik dan Allah lah pencipta langit yang 7. Dan itu menunjukkan kekuasaan, menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas, dan sekaligus menegaskan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita sebagai hamba Allah, kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Kita tidak memiliki kekayaan apapun. Apapun yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada satu masa nanti akan diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mempertanggungjawabkan ketika barang itu dititipkan kepada kita. Nah, pada ayat yang mulia kita bahas hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita yang membaca Al-Qur'an dan kepada mereka yang mentadarusi Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, bahwa Allah lah pemilik langit yang 7 dan pemilik arasy yang agung, dan Allah lah pemilik alam semesta ini dan pemilik diri kita semuanya. Mengapa kamu tidak bertakwa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengapa kemudian ditutup dengan bertakwa? Dan di ayat sebelumnya, pada ayat ke-85, apakah kamu tidak mengingat? Apakah kamu tidak mengetahui? Karena seharusnya orang yang ingat akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai kepada derajat ketakwaan dengan pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, dan apa yang dia kerjakan kelak akan dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu para ulama mendefinisikan kepada kita tentang takwa adalah menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya semampu mungkin untuk beramal ibadah dalam kehidupan ini. Ijtinab anin nawahi wal imtithal bil awamir, itulah takwa. Nah, pertanyaan yang perlu kita munculkan di bulan Ramadan ini yang tidak terasa begitu cepat berlalu, dan kita sudah hampir di penghujung daripada Ramadan itu sendiri, amal ibadah apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Kiranya dengan amal-amal yang telah kita lakukan ini, pantaskah kita untuk menjadi penghuni syurga? Pertanyaan ini perlu kita munculkan di dalam diri kita agar lebih semangat lagi kita untuk melaksanakan salat sunat tarawih. Karena biasanya semakin ke hujung daripada Ramadan itu, kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu sunyi. Oleh karena itu, kalaupun kita tinggal di kampung, tinggal di pelosok dan di dusun-dusun, marilah kita terus menghidupkan Ramadan ini dengan salat sunat tarawih. Karena ini memang spesial. Hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kita harus menunggu setahun lagi baru tarawih itu akan kita laksanakan. Walaupun memang di luar Ramadan ada salat qiyamul yang lainnya. Tapi khusus untuk salat sunat tarawih hanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan kita juga telah menunggu dia setahun. Dan sekarang sudah datang. Dan kita perlu curiga dan khawatir terhadap diri kita. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa istiqamah menjalankan amal kebaikan di dalam bulan yang mulia ini. Baiklah, di studio telah hadir Al-Ustaz kita yang suaranya saya yakin tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu sekalian, pencinta kajian penyejuk hati ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansah. Ayat 87 ini kembali diulangi saya quluna lillah. Di ayat 85 juga saya quluna lillah. Mereka akan menjawab milik Allah, milik Allah. Saya qulun akan terus. Artinya pertanyaan ini walaupun diucapkan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi ketika ditanya hari ini oleh kita, jawabannya akan terus dikatakan Allah. Allah adalah satu kesepakatan bagi dunia bahwa dialah pencipta bumi, dan Allah sebagai satu kesepakatan bagi dunia dialah pencipta langit. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, orang Indonesia mengatakannya Tuhan, orang Inggris bahasa lain mengatakannya God. Tetapi semuanya ada Tuhan, ada Allah, ada God, pencipta alam semesta ini. Namun bagi orang yang beriman tidak sampai di situ. Sebagaimana kata Ustaz Ardiansah, ada takwa, sebelumnya ada zikir. Selain ini beban bagi kita untuk mengingat Allah, di sisi lain ini adalah keringanan bagi kita dalam mengarungi beban hidup ini. Maka ada suatu pernyataan yang paling menarik ketika saudara kita sudah sakarat di ICU. Ada seorang berkata kepadanya dalam bahasa Inggris di telinganya, "In any situation, don't forget to your God." Dalam kondisi bagaimanapun, jangan lupakan Tuhanmu. Dia sudah tidak sadar. Entah bagaimana untuk satu kata ini dia dengar. Dia gerakkan tangannya. Dan akhirnya sampai sekarang dia masih hidup dan masih sehat. Kata orang yang ada di situ, Bapak memiliki nyawa kedua. Dia katakan ini anugerah dari Tuhan. Karena benar ketika dikatakan in any situation don't forget to you God. Dan dia betul mengingat Allah. Jadi Allah bukan saja beban bagi kehidupan kita, tapi Allah mempermudah jalan kehidupan kita. Maka ketika kita bertakwa, bukan itu adalah suatu gelar anugerah yang berat untuk kita tanggung. Tapi dia lebih dari itu mempermudah jalan hidup kita. Dengan puasa, bangsa Indonesia mengalami kriminalitas lebih rendah di bulan luar puasa. Ini bukti apa? Bukti nyata bahwa puasa itu, gelar takwa itu mempermudah jalan hidup. Orang yang berpuasa lebih damai dia di dalam keluarganya, lebih harmonis. Ini bukti bahwa ketakwaan itu menyelamatkan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi kehidupan kita pribadi pun, kalau benar melakukan puasa sesuai dengan semangat Islam, puasa bukan artinya membuat kita menjadi manusia yang malas dalam bekerja. Tetapi takwa itu adalah ulet, kerja maksimal, kerja yang terbaik, gelar termulia adalah takwa. Itu adalah bahasa lain I do my best. Saya melakukan terbaik sebagaimana semangat Ustaz Ardiansyah. Lailatul Qadar, peluang yang harus diraih, dan itu adalah terbaik karena kita menginginkan terbaik. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Satu catatan yang penting bagi kita, bahwa ketika kita ingat kepada kebesaran dan keagungan Allah, maka itu adalah modal awal dan langkah pertama untuk menjadikan diri kita orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ketakwaan itu dapat kita raih di bulan yang mulia ini, karena puasa salah satu goalnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Namun pertanyaannya, apakah kita telah sampai kepada derajat tersebut? Semoga kita yang mendengar dan kami yang menyampaikannya adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.